Kisah Putri dan Kacang. Pada suatu hari, ada kerajaan yang tangguh. Ratu dari kerajaan itu selalu mendapatkan apa yang dia mau. Dia sangat posesif dengan pangeran kerajaan yang mana merupakan satu-satunya anak. Dia membesarkan pangeran dengan hal-hal terbaik. Pakaian terindah, makanan terenak, guru terbaik untuk mendidiknya, dan masih banyak lagi. Seiring pertumbuhan pangeran muda dan sudah waktunya untuk menikah, sang ratu memanggil ke kamarnya. Seorang pangeran harus menikahi seorang putri, tapi dia harus menemukannya sendiri. Selalu ingat beberapa hal ini saat kau memilih pasangan. Jangan hanya melihat kecantikannya saja. Seorang putri bukanlah hanya anak dari seorang raja dan ratu. Dia harus lembut, harus cerdas, dan harus anggun, dengan selera pakaian yang baik. Juga seseorang yang memegang harga dirinya. Dan satu hal lagi, yang paling penting, hal pertama yang akan kau sadari, bahwa seorang putri memiliki suara malaikat. Sang pangeran menyetujui sang ratu, dan sang ratu mengizinkan pangeran untuk pergi mencari pasangannya. Sang pangeran didampingi pelayannya, berjalan berhari-hari untuk menggapai kerajaan terdekat. Dia pergi ke raja dan memperkenalkan dirinya. Sang raja sangat senang dengan pangeran. Dia tampan dan juga sopan. Sang raja membawanya kepada putrinya yang ingin dinikahkan. Sang pangeran senang dengan kecantikan sang putri di kamarnya. Dia sedang belajar puisi dan berpakaian dengan indah. Halo, putri. Halo. Sang pangeran terkejut karena suara sang putri begitu kasar. Apa kau tidak apa-apa? Bolehkah aku ambilkan air? Oh, tidak. Aku tidak haus. Oh, okay. Silakan lanjutkan puisinya. Aku harus pergi karena aku mulai terlambat. Senang bertemu denganmu. Sang pangeran kecewa beberapa saat, tapi melanjutkan perjalanannya ke kerajaan berikutnya. Dia sampai di istana dan memperkenalkan dirinya kepada raja. Sang raja dan ratu sangat senang dengan pesona pangeran dan langsung mengajaknya untuk menemui putri. Sang pangeran pergi ke kamar putri. Dia melihat putri yang cantik duduk di meja makan. Dia sedang makan. Sang pangeran menyapanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah pangeran. Dia makan dengan rakus. Putri, kau sedang sibuk? Silakan lanjutkan makan makanan favoritmu. Dan sang pangeran meninggalkan kerajaan itu. Setelah berjalan beberapa hari dan beberapa tempat, sang pangeran tidak dapat menemukan wanita yang cocok untuk dinikahi. Dia merasa kecewa dan pulang ke kerajaan. Orang tuanya menyapanya. Dia menceritakan seluruh perjalanannya. Oh, sedih sekali. Tapi aku senang karena kau pulang dengan tidak memilih satupun dari gadis-gadis itu. Aku yakin hidupmu pasti akan menyedihkan kalau kau menikahi satu dari mereka. Sang pangeran setuju dengan ratu dan kembali ke kamarnya. Malam itu terjadi badai. Sang pangeran melihat dari jendela kamarnya. Dia melihat seseorang berjalan ke istana. Terdengar ketukan di pintu. Sang pelayan membukakan pintu. Ada seorang wanita cantik berdiri di luar. Dia mengenakan jubah yang berat dan basah kuyup karena hujan. Sang pangeran berjalan ke bawah karena mendengar suara wanita indah. Supirku hilang di tengah hujan lebat. Aku mengikuti cahaya dari istanamu. Maukah kau berbaik hati untuk memberikan kami tempat bermalam? Tentu saja. Kau diterima untuk tinggal. Izinkan aku untuk mengambilkan mantel. Sang pangeran menyambutnya di istana. Sang pangeran mengambilkan mantel. Dia merasa wanita itu adalah yang tercantik yang pernah dia temui. Dia meminta pelayannya agar ratu menengok wanita itu. Dan dia berjalan menuju ratu. Sang ratu berjalan ke wanita itu bersama pangeran. Sang ratu tidak menyukainya pada pandangan pertama. Dia bukanlah seorang putri, anakku. Lihatlah dia berlumur-lumpur, pakaiannya kotor. Dia tidak bersama pelayannya. Dan untuk apa seorang putri berjalan di tengah hujan lebat malam-malam seperti ini? Tapi Bu, aku belum pernah melihat wanita yang cantik dan berjalan seanggun itu. Sang ratu sadar bahwa sang pangeran jatuh cinta kepada wanita itu. Ratu merancang rencana untuk mengusir wanita itu dan membuktikan bahwa dia bukanlah putri. Aku akan menguji dia sekarang. Malam ini, kita akan tawarkan dia kasur megah untuk tidur. Dan di bawah tumpukan 10 kasur megah itu, aku akan meletakkan kacang mentah. Kalau dia memang adalah seorang putri, dia akan cukup rentan untuk merasakan kacang itu. Sang pangeran mempercayai ibunya. Sang ratu meminta pelayan untuk menyiapkan tempat tidur dan menaruh kacang di bawah tempat tidur. Sang pangeran mengantarnya ke kamarnya. Sebuah tangga telah disiapkan untuk tempat tidurnya. Dia tidak bisa tidur semalaman. Wanita itu terbangun di pagi hari dan memanggil pelayan. Aku merasa lelah. Tolong jangan beritahu pangeran, tapi kasur ini menyakitkan. Seperti ada batu bata di dalamnya. Aku benar-benar tidak bisa tidur semalaman. Sang pangeran datang dan mengetahui keluhan wanita itu. Dia menghampirinya. Bukankah kau putri sungguhan? Kumohon menikahlah denganku. Aku akan menikah denganmu asal aku tidak perlu tidur di kasur ini lagi. Sang pangeran dan sang putri pun menikah dan hidup bahagia untuk selamanya.